Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini masih meneruskan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang rukun salat yang berupa tasyahud akhir. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengganti satu kata dari tasyahud akhir dengan kata yang lain, walaupun kata yang menggantikannya itu memiliki satu arti, memiliki arti yang sama dengan kata yang diganti. Kemudian di keterangan ini dilanjutkan bahwa menambah kata abduhu setelah kata Muhammad ini diperbolehkan. Jadi wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, ini kalau di penjelasan sebelumnya tidak ada kata abduhu, wa anna Muhammadan Rasulullah ya. Di dalam penjelasan sebelumnya minimal tasyahud adalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi di pembahasan ini kalimat itu diganti dengan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini boleh ya, ini boleh. La wa anna Muhammadan Rasuluh. Tetapi kalau tidak ada kata abduhu, tidak ada kata abduhu, langsung setelah kata Muhammad dan langsung Rasuluh, ini tidak diperbolehkan. Jadi ada perbedaan ya, antara wa anna Muhammad dan abduhu wa Rasuluh, dan wa anna Muhammad dan Rasuluh. Kalau ditambah abduhu ini hukumnya boleh diucapkan untuk tasyahud, kalau langsung lafad Rasuluh tidak diperbolehkan. Wa yajibu ayyura iyahuna tasjidat. Seperti halnya di dalam pembahasan Al-Fatihah, di dalam tasyahud akhir ini juga diharuskan untuk menjaga semua tasdid yang ada di dalam tasyahud. Menjaga dalam arti memperhatikan, harus terbaca semua. Tidak boleh ada satu tasdid pun yang tidak terbaca. Wa adamu ibdali harfin bi akhar, dan diharuskan juga tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ini di dalam Fatihah sudah dibahas secara lengkap ya. Mengganti satu huruf dengan huruf yang lain ini hukumnya tidak diperbolehkan. Wal mualah, diharuskan juga mualah, membaca secara terus-menerus. Secara terus-menerus dalam arti antara satu bacaan dengan bacaan yang lain itu tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Yang membedakan antara tasyahud dan al-fatihah adalah lat tartib. Di dalam tasyahud tidak diharuskan adanya tartib, dengan catatan illam yukhilla bil makna. Selama bila seseorang tidak melakukan tartib, dia tidak merubah makna, tidak merusak makna. Jadi asalkan susunan tasahud yang tidak melakukan syarat tartib, yang tidak dengan tartib itu maknanya tetap, maka hal itu tetap diperbolehkan ya. Jadi tasyahud itu misalkan dibolak-balik ya. Dibolak-balik misalkan salamun alaika ayuhan nabi wa barakatuhu diucapkan sebelum warahmatullah, misalkan salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dibolak-balik asalkan tidak merusak makna itu hukumnya tidak apa-apa. Ini yang membedakan antara tasyahud dengan Al-Fatihah ya. Kalau Al-Fatihah diharuskan tartib, kalau tasyahud tidak diharuskan tartib, asalkan tidak merusak makna dari tasyahud. Falau adharun nunal mudghamata fil lami fi alla ilaha illallah abtala litarkihi syiddatan atau syaddatan minhu. Bila seseorang yang sholat tidak mengidghamkan nun, tidak memasukkan nun di dalam lam, dikata Allah ilaha illallah. Jadi mestinya huruf nun di kata an ini mestinya diidghamkan ke huruf lam. Jadi bacanya alla. Jadi kalau nunnya diperlihatkan dalam arti tidak diidghamkan, maka hal itu membatalkan. Karena seperti penjelasan sebelumnya, diharuskan untuk membaca semua tasdid di dalam tasyahud. Jadi kalau huruf nunnya tidak diidghamkan, berarti dia tidak membaca satu tasdid. Kalau tidak membaca satu tasdid, berarti hal itu membatalkan. Kama lau taraka idghama dali Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Hukum ini sama seperti seorang yang tidak mengidghamkan huruf dal di kata Muhammad, tidak diidghamkan di dalam ra' kata Rasulullah. Jadi mestinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huruf dal yang ditanwin ini mestinya diidghamkan kepada ra', tetapi hal itu tidak dilakukan ya. Jadi tidak mengidghamkan huruf dal di kata Muhammad, tidak diidghamkan ke huruf ra' di kata Rasulullah, ini juga bisa membatalkan karena tidak membaca satu tasdid dari tasyahud. Wa yajuzu fin nabi alhamzu wa tasdidu. Di dalam kata nabi ini boleh dua huruf akhirnya, boleh berupa dua huruf, boleh dibaca hamzah, an-nabi'u, boleh dibaca tasdid, an-nabi'u. Jadi huruf akhirnya boleh berupa hamzah, boleh berupa ya. Wahadi asaroha, sholatun ala nabi'i sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Rukun sholat yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setelah membaca tasyahud akhir. Ba'dahu ay ba'da tasyahudin akhir fala tujzi'u qablahu. Jadi tempatnya, tempat bacaan sholawat ini harus diucapkan setelah membaca tasyahud akhir. Maka apabila ada seseorang yang membacanya sebelum tasyahud akhir, hal itu tidak bisa mencukupi. Tidak bisa mencukupi dalam arti belum menggugurkan rukun sholat, belum menggugurkan rukun sholat yang harus dilakukan. Waqulluha Allahumma sholli. Minimal bacaan sholawat adalah Allahumma sholli. Allahumma, wahai Allah, sholli, berikanlah kasih sayangmu. Ai irhamhu, berikanlah kasih sayangmu, rahmatan makrunatan bita'adim, dengan kasih sayang yang disertai dengan keagungan. Jadi makna sholli ini adalah kasih sayang yang disertai dengan keagungan. Aw sallallahu ala Muhammadin, atau minimal sholawat adalah sallallahu ala Muhammadin. Jadi boleh Allahumma sholli ala Muhammadin, boleh juga sallallahu ala Muhammadin. Jadi yang pertama menggunakan sigot fi'il amar itu boleh. Yang kedua menggunakan fi'il madhi itu juga boleh. Yang keduanya ini artinya sama-sama berdoa. Au ala rasulihi, boleh juga menggunakan kata ala rasulihi. Allahumma sholli ala rasulihi, atau sallallahu ala rasulihi. Au ala nabi, ini juga boleh ya. Allahumma sholli ala nabi, sallallahu ala nabi, ini juga boleh. Duna ahmada, tidak diperbolehkan menggunakan kata Ahmad. Allahumma sholli ala Ahmad, sallallahu ala Ahmad, ini tidak diperbolehkan. Walaupun Ahmad juga merupakan nabi, salah satu nama dari nabi kita. Wa sunna fitasyahudin akhirin, wakila yajibu sholatun ala alihi. Ini kesunahan, salah satu kesunahan dari yang ada di tasawuf akhir adalah bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau di keterangan di Fathul Mu'in ini hukumnya sunnah, tetapi ada juga ulama yang mengharuskan. Namun pendapat itu lemah ya, pendapat itu lemah karena dijelaskan dengan menggunakan sigot kila. gila ini salah satu istilah oleh para ulama, salah satu kata yang digunakan untuk mengistilahkan pendapat yang lemah. Jadi kalau ada kata gila itu berarti pendapatnya pendapat lemah. Ada yang mengatakan wajib, tetapi kebanyakan ulama mensunahkan hal ini, yaitu mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayahsulu aqallu sholati, wallahu a'lamu bishawab.